Kami akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada Pak Edi di Aikanopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya berdagang dengan mengambil keuntungannya lebih dari separuh modal? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Iya. Menjual barang dengan keuntungan lebih dari separuh modal, tapi masih dalam harga, batasan harga yang pantas untuk dijual, boleh. Berdasarkan hadis Ruwah al-Bariqi, bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada beliau uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing. Ternyata beliau bisa membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Di perjalanan menuju Rasulullah SAW, beliau menjual kembali karena ada yang menawar 1 kambing itu dengan 1 dinar. Maka di sini beliau mendapatkan keuntungan 100% dan dibolehkan selagi itu masih dalam harga pasar dan tidak ada penipuan. Wabillahi taufiq.